Fall. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamba-hamba Allah yang diberikan amanah memimpin kita, kita hormati. Bapak Dr. Ahmad Heriawan MSI, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Pangdam 3 atau yang mewakili, Bapak Kapolresta Bandung, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya, hadirin hadirat, alim ulama, tokoh masyarakat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Judul kajian kita, penyesalan setelah mati. Insyaallah yang hadir di masjid ini tidak ada yang menyesal setelah mati. Karena hilanglah penasarannya bahwa sesungguhnya Ustaz Abdul Somad itu ada di dalamnya alam nyata. Bukan hoax, tapi hak. Maka ketika nanti kita mati, saat itu roh keluar dari mulut dan hidung, dihembuskan, lalu kemudian nampaklah dia, dan yang terakhir melihat roh itu adalah mata. Itulah mengapa orang yang mati meninggal dunia itu matanya terbuka melotot. Istri, anak, buah hati, belayan jiwa tidak lagi berani. Selama ini mereka sayang kepada kita, tapi ketika itu mata yang terbuka lebar tak lagi mampu tertutup, mereka pun akan datang ke masjid memanggil tuan imam, ustaz, kiai, tolong datang ke rumah karena bapak saya dari tadi malam matanya melotot terus sampai pagi. Mereka mulai sibuk mengurus mana surat mobil, STNK, BPKB, akte notaris, karena tak lama lagi harta warisan akan segera dibagi. Dan istri pun sudah bersiap-siap akan menikah dengan brownies. Kalau yang meninggal suami, kalau istri yang meninggal, dia pun akan mulailah menangis sebelah kanan, sebelah kiri dia melirik mana yang akan dicari sebagai pengganti. Dan bahkan belum mati pun dia sudah ada calon pengganti. Kitalah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam lubang tanah yang basah, tanah liat karena baru saja hujan, disedot dengan mesin pengisap air, tetap naik air karena sedang musim penghujan. Akhirnya apa kata jamaah berbisik, sudah kita ikat saja dengan batu besar. Akhirnya jenazah itu pun tenggelam, lalu kemudian ditimbun dengan tanah. Hari pertama, hari kedua anak menangis, hari ketiga mereka mulai tersenyum karena mendapat SMS lucu-lucu, kirim rek spasi lucu, kirim ke 9090, berlangganan 2000, bila tidak setuju unrek, sudah di unrek tetap dikirim juga. Hari keempat mereka mulai mengambil remote dan menonton. Istri tersenyum sendiri di kamar, anak tertawa sendiri di kamar masing-masing, karena mereka punya TV di kamar masing-masing. Dan tak lama setelah itu mereka pun mulai membuka laci mencari mana surat tanah, mana surat mobil. Mereka hari Senin mulai ke kantor Samsat untuk balik nama. Kenapa balik nama? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Lalu apa yang dibawa menghadap Allah? Pada saat itulah orang mati itu akan berkata, ya Rabb, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau beri aku masa sedikit saja, tambah umurku sekejap saja ya Allah, apa yang akan kau lakukan? Fa'asaddaqa, aku mau bersodaqo, bukan somad. Aku mau bersodaqo. Laula akartani ila ajalin qarib, kalau kau berikan aku waktu sekejap saja, aku mau bersodaqo. Wa akum minas salihin, aku mau beramal salih. Alhamdulillah, orang Jawa Barat rajin bersedekah, buktinya masjid yang besar ini. Nampaknya yang bersedekah tidak hadir di sini, karena suaranya tidak besar. Kalau dia hadir pasti dia berkata amin, itu sedekah saya. Tapi rupanya orang Jawa Barat tidak mau riak. Memang dia bersedekah tapi dia diam saja. Malah yang mengatakan amin itu tidak bersedekah sama sekali. Serba salah mendengar ceramah Ustaz ini. Mau bilang amin dia katakan ini, mau bilang tidak amin, kalau begitu lebih baik bersuara tapi bergerak tidak bersuara. Tidak ada gunanya harta yang banyak, tinggal. Tanah yang luas tinggal, kebun yang sejauh mata memandang tinggal. Itu kebun teh siapa? Luas sekali, saya tidak tahu Pak Ustaz. Itu kebun orang, siapa yang punya? Tidak tahu. Tinggal, yang kau bawa mana? Yang pernah kau usap kepala anak yatim? Ini bulan Rajab, tidak lama lagi bulan Sya'ban, santunan anak yatim. Banyak orang menyantuni anak yatim di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Tapi setelah itu mereka berhenti. Memangnya perut anak yatim itu laparnya di bulan Sya'ban saja? Itu hanya untuk show, untuk pertunjukan, starting point. Tapi lebih daripada itu adalah untuk memperdulikan, memperhatikan mereka. Maka saya diberi judul. Biasanya judul saya pemimpin yang adil. Biasanya judulnya jihad fisabilillah. Biasa judulnya remaja hijrah. Biasa judulnya perempuan penunjang pendobrak kemunduran. Tapi hari ini judulnya menyesal setelah mati. Memangnya saya ustaz mati? Hidup ini diberikan Allah Ta'ala bukan untuk mati. Hidup ini diberikan Allah Ta'ala untuk hidup. Maka siapa yang berpikir untuk mati, maka sebenarnya kehidupannya ini yang panjang, yang banyak, sebenarnya hanyalah persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian. InsyaAllah, kalau beginilah ramainya sholat berjamaah, maka saya tidak perlu lagi memberi motivasi sholat berjamaah. InsyaAllah, subuhnya pun kabarnya, kata Pak Gubernur, seperti ini juga banyaknya. Nampaknya amin itu harapan sebagai doa, mudah-mudahan sebanyak ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya baru inilah ceramah jalan kakinya sepanjang ini. Biasanya turun dari kendaraan, langsung lewat pintu khusus, langsung sampai jalan dari hotel sampai kemari. Orangnya banyak, kiri kanan, kiri kanan. Dari bapak-bapak kepolisian, tentara, PM, relawan, sahabat-sahabat dakwah, dari berbagai macam ormas hadir semuanya. Hanya Allah saja yang dapat membalas, mudah-mudahan mereka istiqomah semuanya. Tentu dalam perjalanan panjang tadi ada yang kakinya terinjak, saya mohon maaf. Ada yang anaknya mungkin menangis sampai sekarang belum berhenti, saya mohon maaf. Sampai-sampai transformer pun berhenti sejenak. Luar biasa. Begitu sampai sudah ke pelataran depan, saya melihat mengapa ramai sekali jamaah, seperti semut berkerumun. Masya Allah. Tapi setelah sampai di dalam, barulah saya dapat jawabannya. Ternyata pemimpinnya sudah ada di dalam. Selama ini kadang kalau saya ceramah, yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kades atau yang mewakili, kepala desa pun mewakili zaman sekarang. Tapi di Jawa Barat gubernurnya langsung datang. ada juga gubernur yang mau datang mendengar ceramah Ustadz karena mereka titelnya SIP, Sarjana Ilmu Politik, tapi ini LC, padahal kode etiknya sesama LC dilarang saling mendahului. Setelah LC, MSI. MSI artinya master segala ilmu. Ditambah lagi doktor. Tentulah yang membuat kita bersama ini hanya ada niat kerendahan hati untuk bersilaturahim, insyaallah. Banyak orang yang lama hidup di atas dunia menyesal karena tak pernah bersilaturahim. Tapi siang ini saya sebelum datang kemari sudah bersilaturahim duluan. Diberikan jamuan makan dengan daging kambing sebesar lutut. Besar, masya Allah. Nampaknya kalau 2-3 kali datang ceramah ke Jawa Barat ini, pulang bisa gemuk saya. Memberikan makan kepada tamu itu pun bagian dari sedekah. Jangan sangka sedekah hanya fakir miskin. Nabi pernah diundang, diberikan uzairah, diberikan potongan daging kambing, dimasukkan dengan tepung gandum, dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan fakir miskin. Muliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu. Muliakan tamu. Dari mana kita tahu sahibul bait itu beriman? Dari cara dia memuliakan tamu. Hari ini orang memuliakan tamu karena status sosial. Kalau kebetulan tamunya bupati, minumannya cappuccino. Kalau camat, teh botol. Kalau kepala desa, air putih. Di bawah daripada itu tak tahu entah apa lagi. Tapi hari ini kita dimuliakan, masya Allah. Sampai-sampai 3 botol disiapkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka selagi masih ada kesempatan bersedekah, jangan sampai seperti yang dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, kau tambah umurku. Tapi umur tak bisa ditambah. Umur bukan isi ulang. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Penyesalan orang sudah mati banyak, tapi saya batasi pada tausiah kali ini hanya 5 poin saja. 5 penyesalan orang sudah mati. Kenapa Ustaz sebut angka 5? Karena rukun Islam 5. Kenapa enggak pakai rukun iman? Iya juga ya. Tapi payah saya nyebutnya begini. Ada 5 supaya Bapak Ibu pulang mudah ngingat. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai ceramah ngalor ngidul. Ada orang ngomong bisa semua dia bahas. Dari Donald Trump sampai Donald Bebek bisa dibahas. Saya tidak pandai. Yang pertama, orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Yang kedua, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar. Au naqilu, kami mau berpikir. Kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada neraka jahannam, ada neraka saqar. Ada satu khusus neraka, namanya neraka sa'ir. Dan itu ditempati hanya orang-orang spesialis, tidak mau mendengar pengajian. Dan masyarakat Bandung sudah selamat dari neraka sa'ir ini, insyaallah. Ibu-ibu membawa anaknya di atas panas terik dari mulai jam 1 tadi. Kenapa cepat betul datang? Salah baca pengumuman. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah awan. Akhirnya awan mendung datang, hampir saja hujan. Yang satu meminta awan, wazallalna alaihimul ghamama, kami naungi mereka dengan awan ketika hujan akan turun. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, cukup awan saja, jangan turunkan hujan. Maka keluarlah kalimat, mendung tak berarti hujan. Di luar sana mereka tenang, di dalam ini malah kepanasan. Saya merasakan panas luar biasa tadi, tapi begitu naik ke mimbar ini, berkat doa Bapak Ibu terasa hawa sejuk datang menghampiri subuh. Rupanya kipas hidup di belakang. Faibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au na'qilu, kami mau berpikir, maka tak mungkin kami masuk dalam neraka sa'ir. Betul kata Pak Kang Aher, bahwa yang ada di depan saya ini orang yang sudah mau mendengar semua. Mereka mau datang ini kan karena mendengar Samsung, mendengar Sony, mendengar Panasonic, mendengar Nokia. Ada satu yang orang kita mendengar Oppo. Tapi di luar sana masih banyak orang yang tidak mau mendengar. Ustadz Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah, karena yang ada di hadapannya ini memang sudah berada di jalan Allah. Tapi di luar sana masih ada yang tidak di jalan Allah. Memang tidak. Kenapa? Mereka di jalan Jenderal Sudirman. Mereka belum di jalan Allah. Mereka masih berkutat dengan narkoba, dengan zina, dengan lem kambing, dengan pacaran, dengan seks bebas, mencari kenikmatan di night club, apa namanya, tripping, apa namanya, dugem, apa itu, duduk sambil gemetar. Siapa yang menceramahi mereka di dalam? Ada hamba-hamba Allah, gayanya tidak seperti ustadz. Dia tidak pakai sorban, dia tidak pakai peci, dia biasa saja. Tapi dia masuk ke night club, dia masuk ke diskotik, dia duduk, yang lain minum mabuk, dia minum air putih. Ketika ada orang bertanya, "Mas, enggak mabuk?" "Sudah bosan mabuk. Saya sudah tobat. Ngapain kemari?" "Saya mau menceramahi penghuni-penghuni neraka jahanam ini." Tapi orang tidak berani melawan dia. Kenapa? Ototnya tegap. Dan mereka, jadi nanti kalau ada anak muda pergi ke diskotik, tidak semuanya mau buat dosa, tapi ada juga yang mau ceramah. Ustaz kok tahu? Ada sinetronnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang menyelamatkan mereka? Setelah dia mengajak orang-orang yang berada dalam lembah dosa kegelapan ini tobat ke masjid, sampai di masjid barulah berceramah Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang semua melihat, oh, Ustaz Somad ternyata yang membawa hidayah, bukan Abdul Somad menceramahi orang. Maka ini tidak disebut majlis dakwah. Ini bukan pertemuan dakwah, tapi ini pertemuan mahabbah, orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Nanti sampai masanya dicari oleh malaikat, "Ainal muta'abbuna bi jalali?" Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Mudah-mudahan apapun latar belakang kita, gubernur, kapolresta, kapolda, komandan kodim, komandan, pokoknya komandan lah, kita semuanya berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka gunakan telinga. Kawan-kawan kita yang belum memakai telinga, maka ajak dia menggunakan telinganya. Kirim video-video, yang punya uang teruslah tambah pulsanya untuk mengirim hak, tapi bukan menebarkan hoax. Menebar kasih sayang, bukan menebarkan kebencian. Menebarkan rahmatan lil alamin, bukan menebarkan laknat, caci maki dan sumpah serapah. Karena itu yang akan membuat kita akan tetap bersama dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, siapa itu orang yang menyesal? Mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU, suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela, Hayya 'ala shalah. Menetes air matanya. Kenapa? Karena dulu waktu sehat, orang azan dia laga ikan cupang. Orang azan dia tetap main game online PlayStation. Bahkan mengejek-ejek orang sholat. Hayya 'ala shalah. Kamu aja duluan lah. Padahal mestinya dia katakan la haula wala quwata illa billah. Tapi sampai masanya dulu kau berotot tegap. Tapi akhirnya kau seperti bunga mekar, layu, kuning, mati. Berapa banyak dulu yang berotot tegap. Sebelah kiri tatu ular kobra, sebelah kanan singa. Sekarang begitu keriput, kucing kena minyak. Mana suaramu yang menggelegar dulu? Mana kumis tebalmu dulu? Nanti saya cerita kumis yang berkumis tersinggung. Mana badanmu yang tegap dulu? Yang tegap tersinggung. Lalu yang mau saya omongin apa? Tidak ada keperkasaan hilang, tak bermakna. Tapi kalau pernah kau bawa kakimu ke masjid sholat berjamaah, wanak tubuh maqadamu wa asarohum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Setiap langkah, langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapuskan dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Ini orang-orang yang di atas ini kenapa derajatnya naik? Karena mereka berjalan kaki datang ke masjid. Karena jalan kaki itulah terlambat maka naik ke atas. Kami datang cepat Pak Ustaz. Ya, karena cepatlah bisa masuk ke dalam. Kalau tidak tentu di luar. Tapi Allah tidak lihat itu. Yang dipandang adalah ketulusan keikhlas kita. Lillahi ta'ala. Makanya usolli fardal maghribi thalatha raka'atin ada'an ma'muman. Lillahi ta'ala. Nama itu sawmawadin an ada ifaldi syahri ramadhan hadis sanati. Lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Begitu kalau saya pembimbing hajinya, pembimbing umrohnya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Datang pembimbing dari Jawa Barat. Ustaz mah terlalu keras atuh. Mari mikrofonnya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kamu dari mana? Saya dari Jawa Barat, Ustaz. Oh, pantasan lembut. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaah tertidur. Datang saya ambil lagi mikrofon. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi nampaklah bahwa kerasnya suara saya bukanlah karena marah, tapi karena mengusir setan. Setan yang sedang menggoda. Datang setan membawa kipas, lalu dia kipas tenang, tenang, tenang. Itu namanya setan manual. Sekarang setan digital, dibawanya AC. Orang pun tertidur. Itulah mengapa tadi protokol bertakbir berapa kali. Saya sudah ceramah setengah jam. Setengah lima, sekarang pas jam lima. Saya dari tadi melihat ke atas. Tolong ibu-ibu jangan suuzon. Saya bukan melihat perempuan, melihat jam dinding. Saya sudah ceramah setengah jam, belum ada bertakbir. Kenapa? Karena saya melihat jamaah masih lagi menatap. Tapi ketika jamaah sudah mulai menunduk, itu saya bertakbir. Allahu Akbar. Oh, jangankan setan, saya aja ngeri mendengar. Lari mereka semua. Tapi ada orang-orang yang menyesal di akhirat. Kenapa? Bolak-balik teriakan Allahu Akbar, memanggil tapi dia tidak mau datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disalahkannya malah imam. Kamu kenapa enggak ke masjid? Imamnya lagunya terlalu slow. Akhirnya datang imam metal. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tetap juga dia tidak datang. Kenapa? Karena memang hanya mencari-cari alasan. Beragama mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. tapi cerita masalah sholat berjamaah di Jawa Barat, mubazir. Cerita masalah sholat berjamaah di Bandung, mubazir. Bandung lautan jamaah, limpah ruah. Kalau mau lihat istiqomahnya, besok subuh foto gambar masjid masing-masing, like and share. Foto yang hari ini dari atas, dari depan, dari belakang, besok subuh foto juga, lalu besok buatkan gambar banding sebelum setelah. Ustadz ini mengkerdilkan kami? Tidak, ini negerinya para ulama. Banyak ulama-ulama, kiai-kiai, ulama besar datang dari sini. Maka insya Allah kita diberikan istiqomah sholat berjamaah ini insya Allah. Laki-laki yang sholat berjamaah itulah laki-laki yang soleh. Sedangkan laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Maka nanti potong video ini pendek, like and share. Papa, ini ada video pendek. Siapa yang ceramah? Ustaz dari Riau, coba dengar. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Duh, nyindir saya ini. Enggak, Ustaz itu ceramah bebas aja. Dia enggak pandai sindir-menyindir. Saya termasuk penceramah yang tidak bisa dipesan isi ceramahnya. Saya ceramah sesuai apa yang mau saya sampaikan. Bahkan ada terkadang kalau saya ceramah di kantor dinas, sengaja itu orang pesan panitia, Ustaz, jangan cerita masalah jilbab, karena istri kepala dinas belum pakai jilbab. Langsung saya ceramah, siapa yang tidak pakai jilbab membuka aurat, suaminya itu dayus, tidak ada rasa cemburu. Yang ngundang saya dah hancur begitu. Tiga bulan gak diundang Ustaz Soleh. Pengajian rutin mingguan celet. Setelah tiga bulan, ditelepon lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nanti datang ke kantor lagi ya. Iya. Loh, kemarin katanya gak boleh. Alhamdulillah Pak Ustaz, yang kemarin melarang sudah mati. Ternyata orang yang menghalang-halang dakwah itu tidak kita. Saya gak pernah mendoakan. Saya tidak pernah mendoakan yang jelek-jelek. Kalau ada orang menghadang, menghalang, membentengi, selalu saya katakan, ya Allah, tiupkan angin hidayah ke dalam hatinya, bukakan ya Allah. Tapi kalau tidak terbuka juga, tiupkan angin puting beliung sekalian. Tidak boleh, tidak boleh mendoakan yang jelek-jelek. Kita tetap mendoakan seperti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patah giginya, berdarah pelipisnya, tapi dia tidak doakan yang jelek, tetap yang dia mintakan, Allahumma hdi qaumi, berikan hidayah kepada kaumku, fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat itu karena tidak tahu. Alhamdulillah yang datang di masjid raya tidak hanya orang-orang tua, tapi anak-anak muda hadir. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari suara takbirnya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Dari semangat mau bersalawannya. Dari mana Ustaz tahu anak muda? Mereka banyak yang berdiri. Orang tua mana sanggup berdiri? Menunjukkan mereka adalah anak-anak muda. Semangat mereka luar biasa. Sab'atun yuzilluhumullah. Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zillu. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nasha'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kalian termasuk dalam satu golongan itu. Anak muda yang lain sibuk pacaran, anak muda yang lain sibuk chatting, browsing, diving, launching, mancing. Anak muda yang lain sibuk memikirkan motornya. Anak muda yang lain sibuk memikirkan malam minggunya, pacarannya. Tapi kalian malah sibuk memikirkan bagaimana dakwah di masjid ini tetap hidup. Kalianlah pejuang-pejuang. Kalianlah tentara-tentara Allah di atas muka bumi. Abdul Somad boleh mati. Besok pagi dia akan mati. Tapi akan ada 1000 Abdul Somad yang akan menolong agama Allah. Makanya kalau ada orang berkata, Ustaz, Ustaz istirahatlah, nampaknya sudah lelah sekali. Kalau saya lihat wajah Ustaz nampaknya dua kali Jumat gol ini. Tidak, karena sampai masanya malaikat maut mencabut nyawa, disitulah kita akan mati dalam keadaan tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena sebelum malaikat Israel mencabut nyawa, datang malaikat berbisik. Apa kata malaikat? La takhafu, jangan kau takut. Wa la tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannah, maka engkau berbahagia mendapatkan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang istiqamah. Berdoa supaya hati hijrah mantap, tapi lebih besar lagi supaya istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Berpisah kita dari majlis ini, saya tidak sedih, karena kita tetap bertemu dalam doa. Doa saya dari Riau, doa sahabat-sahabat dakwah, doa Bapak Gubernur, doa Bapak Kapolda, doa Bapak Kapolresta, doa Bapak Komandan Kodim, akan bersatu di pintu langit, sama-sama meminta, saling mendoakan. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dilunakkan Allah hatinya untuk menolong agama Allah. Dan mereka pun mendoakan saya, mudah-mudahan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, mati tidak bisa diminta, mati tidak bisa direquest. Berapa banyak orang sengaja mengundang ustaz ke rumahnya untuk doa supaya orang tuanya mati. Ustaz, bapak saya sakit keras, saya tak sampai hati melihat dia meregang nyawa, susah sekali, tolong ustaz datang ke rumah. Doa akikah? Bukan. Doa walimah? Bukan. Doa khitan? Bukan. Doa nikah? Bukan. Lalu doa apa? Ustaz tahu sendirilah. Ya Allah, kalau memang umur panjang memberikan kebaikan, panjangkanlah umurnya. Tapi kalau hanya dalam penderitaan, maka sengaja tidak dikeraskan, karena nanti anak-anaknya tersinggung. Kan tak mungkin kita katakan, kalau memang tak mungkin sembuh, matikanlah secepat-cepatnya. Berapa banyak yang didoakan supaya cepat mati, tapi malah begitu kita pulang, besoknya datang SMS, alhamdulillah Pak Ustaz, bapak kami sehat walafiat, gak jadi kami bagi warisan. Mati tidak bisa diminta. Berapa banyak orang sengaja mau mati, sudah dikepung kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional, ingin menangkap, malu pada tetangga, malu kepada orang tua, masuk kamar mandi, mau bunuh diri, tali tidak ada, akhirnya dapat Mama Lemon. Tidak mati, tak mati, hanya setiap ngomong seminggu bebuih aja gue. Setiap ngomong kumaha tuh damang. Mati jangan kau minta, tapi sampai masanya biarlah kau mati karena kehendak Allah, dan mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mendapatkan itu? Orang yang menyambut seruan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salati al-qa'imah, ati sayyidina Muhammadan al-wasilah al-fadila wa ash-sharafa al-dajjal al-aliyah al-rafi'ah, wa ba'athullahu man qama Muhammad alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Selesai itu dia pun salat qabliyah, setelah itu dia salat berjamaah, setelah itu dia pun berdoa mengaminkan doa imam kalau kebetulan imamnya berdoa, karena di berbagai masjid macam-macam modelnya, ada yang imamnya berdoa, ada yang imamnya tidak. Makmumnya nanya, Pak Imam, enggak doa, masing-masing aja. Loh, Pak Imam kok enggak doa bareng? Doa kita lain, saya mau minta hujan, kamu kan enggak suka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ada pada saat satu titik tertentu, permohonan kita sama. Nah, keaminkan doa imam, di akhir majlis nanti juga saya akan berdoa. Doa apa? Doa sama, orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, penguasa, ingin dapat itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan, selamat dalam agama. Jangan ikut liberal, jangan ikut sekuler, jangan ikut aliran sesat, jangan ikut ateis. Salamatan fiddin, wa'afiatan jasad, badannya sehat, masalah gemuk atau kurus tidak penting, yang penting sehat. Jadi yang gemuk jangan mengejek yang kurus pun jangan mengejek yang gemuk. Ente gemuk-gemuk buat apa? Kata yang gemuk, ente kurus ditiup angin melayang. Cukuplah sudah perseteruan itu, karena semuanya akan dinilai daripada ibadahnya. Makanya ketika Imam Waqi' ingin betul ketemu dengan Fudail bin Iyad, seorang yang zuhud, banyak ibadah, lalu ketika ketemu dia kaget bukan main. Ternyata Fudail bin Iyad yang zuhud itu badannya gemuk besar. Kata Waqi', ente katanya ahli ibadah, puasa sunatnya banyak, kok ente gemuk banyak makan? Kata Imam Fudail, aku sangat senang masuk Islam, aku sangat senang ibadah, maka setelah hatiku senang, makanku kuat. Makan tidak ada salahnya, apa salahnya? Oleh sebab itu sekarang orang saling ejek-mengejek, tidak usah mengejek, yang penting kita beribadah. Yang paling celaka, sudahlah kurus, tidak beribadah, cacing pun tak senang. Begitu mati kata cacing, udah capek-capek datang jauh-jauh cuma sok tunjang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat tubuh kamu. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Lalu yang dipandang Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, hati kamu. Wa a'malikum, amal etos kerja kamu. Beramallah, bersihkan hati, beramal. Tapi jangan gara-gara saya katakan masalah hati, nanti selesai acara ini besok pagi adik-adik ditanya sama guru, sudah mandi pagi? Belum, Bu. Kenapa? Allah tidak memandang tubuh kita, yang dipandang Allah adalah hati kita dengan tai mata yang belum disapu. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, ketika berkaca di depan cermin, sebagaimana kau sudah perbaguskan, perbaiki bentuk fisikku, perbaiki jugalah batin yang ada di dalam. Oleh sebab itu maka jangan sampai kita rusak. Memperhatikan kulit halus kurang halus, memperhatikan rambut ada yang putih satu dicabut, memperhatikan hidung bolak-balik dilihat, memperhatikan dagu ingin dibelah di tengah akhirnya, macam-macam. Tapi istiqomah batin tidak pernah diperhatikan. Jangan pernah hati ini berhenti berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang ada di pikiranmu, itulah yang ada di hatimu, itulah yang tersebut dalam lidahmu. Jangan pernah berhenti. Andai pun berhenti karena bicara dengan orang lain, misalnya kau menjadi pegawai, misalnya kau menjadi pelayan masyarakat, tidak bisa kau bicara panjang lebar, tapi hatimu jangan pernah putus. Karena orang istiqomah itulah yang akan dicabut malaikat, dan la ilaha illallah itulah yang akan menolong hatinya. Innal kalama la fil fuadi, kalimat itu letaknya di dalam dada. Lalu kemudian bagaimana? Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan Allah lidah, alal fuadi dalila, mewakili apa yang ada di hati. Lidah berkata la ilaha illallah. Empat, siapa yang menyesal? Orang menyesal nanti mati ketika hidupnya la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah kita sambung tali silaturahim. Subuh ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu. Loh, kok ketemu terus sama ente di masjid ini? Lah wong saya tinggal di sini, rumah saya dekat dari sini. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang rumahnya jauh, tetap istiqomah ke masjid. Di Mesir, di tepi-tepi dinding masjid disediakan kursi. Kursi 2, 5, 3, 4. Untuk apa? Orang-orang yang tua dibawa oleh anaknya dengan kursi roda, didudukkan. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mereka mesti dibawa bersilaturahim. sebelum sholat salaman. Apa kabar bapak? Sehat. Di mana sekarang keadaannya? Alhamdulillah. Anak-anaknya sehat? Sehat. Istrinya sehat? Sehat. Tetangganya sehat? Sehat. Menyambung tali silaturahim. Sekarang orang tidak lagi ada sambung silaturahim. Sabtu, Ahad, libur, tidak masuk kantor, tidak ketemu orang. Dari mulai malam Sabtu nanti malam sampai hari Ahad sore hanya di depan komputer laptop. Jempol ini sampai bengkak. Tidak ketemu orang. Sunyi di tengah keramaian. Nenek, kakek, bapak, ibu, paman, anak, ponakan duduk di ruang tamu tapi tidak ada bicara. Bahasa Arabnya la salam wala kalam. Bahasa Inggrisnya silent generation. Generasi diam. Andai ada yang mati di situ pun dia tetap juga. Bukan dia tolong, dia foto langsung. Bagi yang kasihan tolong like and share. Kasihan. Ini dunia ini sudah kacau balau. Hari ini kita bertemu bersilaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk nanti di akhirat saling mencari karena ingin mengajak masuk ke dalam surga Allah. Ustaz Somad, tolong kenali wajah kami ini satu-satu Ustaz. Kalau Ustaz tidak melihat wajah saya nanti di akhirat, kalau Ustaz tidak melihat wajah saya di dunia, tolong cari saya Ustaz, kata jamaah. Lalu saya katakan, ente kok pede sekali masuk neraka? Jangan-jangan kau lebih dulu masuk surga daripada aku 100.000 tahun perjalanan, saudaraku. Sampai di surga ketika saya tanya, ya Allah, mana anak-anak muda Bandung? Kata malaikat, mereka di VVIP. Very, very important person. Bersama malaikat dan Nabi Muhammad sudah menunggu ente 100 tahun yang lalu. Ya. Saya panjang hisapnya. Perhitungan saya panjang lama. Kenapa? Karena banyak silap dan salah. Berapa banyak ibu-ibu yang marah. Kenapa? Karena sopnya terganggu dengan lewatnya pasukan brigade berbaju hitam tadi. Sahabat puas. Ujian akhir semester. Berapa banyak orang-orang yang teraniaya, yang sakit hatinya tersinggung. Makanya saya tidak mau mencari kalian di padang mahsyar. Lebih baik saya minta maaf di dunia. Apakah bapak ibu memaafkan silap salah saya? Insyaallah Pak Ustaz. Begitu cara minta maaf. Undang orang ramai-ramai, nah minta maaf. Karena kalau kita datang satu-satu ke rumah, repot, ribet. Apalagi kalau sampai diobrolin kesalahannya. Pak, maafkan salah saya ya. Salahnya apa? Kemarin saya bawa istri bapak. Apa? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sambung tali silaturahim, apalagi ini bulan Rajab, habis ini bulan Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, sambung tali silaturahim. Biasanya tradisi kita dimanapun di Indonesia, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, kaum muslimin muslimat mengumpulkan tetangga, sahabat, kerabat, semuanya diberi makan, habis makan minum, habis minum snack, habis itu cuci mulut, habis itu kata sambutan. Bapak ibu saudara sekalian, anak-anak yatim, menghadapi bulan suci Ramadan ini, maukah bapak ibu memaafkan saya? Tetangga yang sudah kenyang pun mau. Menunggu Ramadan baru minta maaf, menunggu Idul Fitri baru minta maaf, masalah. Karena kalau sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa silap dan salah, termasuk penyesalan, menyesal kenapa aku tidak minta maaf dulu di dunia, menyesal. Suami-suami, minta maaflah kepada istri kalau memang silap dan salahmu banyak. Tidak perlu malu. Mama, aku minta maaf padamu. Kenapa, Pak? Aku sudah nikah siri. Banyak bapak yang ketawa. Tapi ibu, nauzubillah. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Daripada kita cari mereka di padang mahsyar, seluruh umat berkumpul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Lesa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Dari mana kita bisa menjumpai mereka? Saya kalau disuruh mencari bapak ibu dari mulai awal turun hotel sampai kemari, belum tentu dapat alamatnya. Andai ada nomornya kita telpon, belum tentu ngangkat. Anggal kita bawa HP, belum tentu ada signal di sana. Bagaimana kita mau mencari mereka? maka mati dalam keadaan plong, bersih, jangan sampai ada silap, salah, dan dosa. Tapi yang namanya manusia, mana ada yang tidak bersalah? La taqrab hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, kata Allah. Pohon apa? Pohon khuldi. Fa'azallahumas syaitan, mereka digoda setan. Lalu kemudian Nabi Adam sadar dan dia berdoa. Doanya selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah ya Allah. Begitu banyak silap salah kami, kata ustaznya. Ya Allah, begitu banyak silap salah kami, ya Allah. Jamaah sebagian menangis. Banyak orang tidak bisa menangis sendirian di tengah malam, karena nangis enggak bisa dibuat-buat. Makanya kalau Ustaz Arifin ilham, berzikir, muhasabah, ramai datang menangis jamaah. A'ak gim muhasabah, minta maaf. Anak-anak muda dikoncang dengan Ustaz Hanan At-Taki, ramai minta maaf pada Allah. Ustaz, kenapa saya susah kalau nangis? Sendirian susah, tapi kalau ramai, melihat teman sebelah nangis, kiri nangis, masa enggak nangis? Nah, karena jiwa kita ini kadang kalau sendiri rapuh, tapi kalau beramai-ramai mendengar takbir, saya aja tadi hampir nangis di depan ramai jamaah, ramai sekali. Ustaz, selama di jalan itu yang saya ucapkan hanya satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kuhadapi ini semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau bukan siapa-siapa Abdul Somad. Engkau bukan ulama, engkau bukan habaib, engkau bukan ustaz besar, engkau hanya hamba Allah. Dimuliakan kenapa? Karena engkau mengikut sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini yang kutemui ini semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dipersatukan dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Itulah keinginan yang terhebat dari seorang Islam, seorang muslim, hanifan musliman, wa ma ana minal musyrikin. Satukan kami, pertemukan kami bersama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba, sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Mereka nanti akan minum dari telaga haud ini. Siapa mereka ya Rasulullah? Ikhwani, saudaraku, kata Nabi. Kami kah itu? Tidak. Kamu ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang akan minum di telaga ini ada nanti di akhir zaman. Siapa yang minum di telaga ini, la yasma'u fiha abada, setelah dia minum tidak akan haus selamanya. Mereka saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarauni, mereka beriman kepada aku walaupun tidak pernah berjumpa dengan aku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tak pernah kita lihat wajahnya, tak pernah kita lihat jubahnya, kita hanya tegak di depan makamnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu pun tidak bisa tegak lama, baru tegak sebentar. Haji, haji, roh, roh, roh, roh, roh, roh. Menangis bapak-bapak, menangis. Bapak nangis kenapa? Saya kok diusir, Pak Ustaz. Bapak jangan seuzon. Kalau bapak tegak lama di situ, macet total. Coba tengok orang dari ujung ramai. Iya juga ya, iya. Jadi berdoanya mana? Pagi di luar masjid sana doa. Minta kepada Allah. Selawat tidak terhalang tempat. Dari Bandung selawat, silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Selawat kamu dari Bandung akan dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Berapa jarak dari Bandung ke Madinah? 9000 km. Siapa yang tak percaya, ukur sendiri. Selawat kalian dari Bandung akan dibawa ke sana. Silaturahim dengan Nabi tak pernah putus. Silaturahim dengan sahabat Nabi tak pernah putus. Al-Khalifatul Awal Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Al-Khalifatul Tsani Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Tak pernah putus hubungan kita dengan mereka. Nabi, sahabat Nabi, tabi' tabi'in, ulama. Setiap umat Islam Indonesia yang mengamalkan mazhab Syafi'i mengalir pahalanya kepada Imam Syafi'i. Makamnya di Mesir tahun 204 dimakamkan di Fustat Kairo, mengalir pahalanya. Setiap ulama, setiap ustaz yang berceramah meriwayatkan hadis Sahih Al-Bukhari sampai pahalanya ke makam Imam Al-Bukhari, maka hubungan kita tak pernah putus. Tapi ketika hidup ini jangan sampai putus hubungan. Putus hubungan dengan listrik aja enggak sanggup. Andai Ustaz Somad putus hubungan dengan listrik, mati lampu. Saya takut nyebut mati lampu, mati semua. Pernah saya ceramah, mati lampu, boom, mati semua. Kebetulan. Maka saya tak nyebut mati lampu. Andai berhenti, ya mati juga itu Pak Ustaz. Tidak bisa. Abdul Somad bisa ceramah ini kan listrik hidup, mikrofon hidup, kipas hidup. Coba kalau kipas enggak hidup dari tadi loh. Oh, jamaah sekalian. Nyaman ceramah di Masjid Raya Bandung. Jamaah masjid-masjid yang lain, panitia-panitia tabligh akbar yang lain, tirulah Masjid Raya Bandung menyiapkan kipas di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang terakhir. Tadi saya mulai 5:30, sekarang 5:30. Saya di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 300. Kali 3 900. Berarti harus ceramah 90 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir, apa yang disesali manusia? Yang disesalinya adalah karena dia tidak pernah berdakwah. Hidup pernah, kaya pernah, berkuasa pernah, tapi berdakwah tidak pernah. Dakwah itu ceramah Pak Ustadz, bukan. Ini yang perlu diluruskan. Ada orang memahami dakwah itu ceramah. Gubernur enggak perlu ceramah. Kenapa? Sudah ada Ustadz Somad ceramah. Tapi gubernur dakwahnya apa? Membangun lokal untuk orang anak-anak usia sekolah 7,2 juta. Jawa Barat penduduknya 48 juta. Anak usia sekolah 4,7,2 juta. Tidak bisa sekolah karena tidak ada lokal. Tapi ketika ada kekuasaan di tangan, menjadi gubernur, bisa dibangun sebanyak sekian ribu lokal. Akhirnya sekarang anak usia tamat yang bisa sekolah dari awalnya 800 ribu orang menjadi 2 juta orang bisa tamat. Kenapa? Dakwah dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Dakwah dengan ceramah. Dakwah dengan ceramah. Dakwah dengan ceramah. Bayar zakat, bayar zakat. Naik ustaz ke atas. Berzakatlah, berzakatlah. Orang enggak dengar. Pulang dia ke rumah, ditanya sama istrinya, "Mas, mas, ya, siapa yang khutbah tadi? Ustaz Somad. Apa ceramah Ustaz Somad tadi?" Katanya, "Takutlah kau kepada Allah." Loh, orang ustaz itu ceramahnya, ini orang Bandung yang sengaja ngeprint. Coba bayangkan, ditulisnya, diprintnya untuk mari tulisannya. Diprintnya. Coba tengok baca tulisannya. Ambil gambar, share. Ustaz Abdul Somad, izinkan saya bertanya langsung. Saya idola berat Ustaz Somad. Nah, nanti panitia buat yang tanya langsung. Masih. Tapi saya sudah menebak ujungnya pasti. Gimana doa supaya dapat ketemu jodoh Ustaz? Saya kira tadi kartu kuning. rupanya. Bapak ibu yang dimuliakan, Allahu Akbar. Oleh sebab itu maka berdakwahlah. Saya kebetulan dakwahnya cuma bisa ceramah dengan lidah. Bapak-bapak dari Polda, bapak-bapak dari Polresta, mereka enggak ceramah. Bapak-bapak kepolisian tidak perlu ceramah, cukup dengan pakai seragam datang ke masjid. Anak-anak muda termotivasi. Bro, lihat tuh, Pak polisi aja ke masjid. Masa kita enggak ke masjid? Iya juga ya, kata mereka. Tentara-tentara, cukup dengan seragamnya. Allahu Akbar. Orang takut. Siapa yang ngejek-ngejek orang sholat yang di internet itu? Siapa yang berani ngejek orang sholat di internet? Kalau sudah polisi, tentara, ke masjid sholat berjamaah, dakwah dengan perbuatan. Lisanul hal, perbuatan, afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh, lebih sampai ke hati daripada ucapan. Saya lemah, hamba Allah yang dhaif, hanya ceramah dengan khutbah, dengan seminar, dengan simposium, dengan lokakarya. Tapi ada orang yang bisa berceramah dengan kekuasaan. Kita yang tidak punya kekuasaan bagaimana? Pilih orang yang punya bakat politik untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Kalau kau sanggup menolong agama Allah dengan kekuasaan, genggam kekuasaan itu di tanganmu. Kalau kau tidak sanggup, pilih, karena kau punya hak pilih. Dalam dunia demokrasi, one man, one choice, satu orang, satu pilihan. One man, one vote, satu orang, satu suara. Satu suara amat sangat berarti, karena dalam dunia demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Yang satu ngajak sholat, ayalah sholat. Yang lima, ayo ngajak main gaple. Maka dalam dunia demokrasi, yang menang suara Tuhan. Yang lima menang, yang satu kalah. Tapi kalau lima orang ngajak temannya, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Maka jangan golput. 2018, 2019, 9 yang akan dipilih. Bupati, wali kota, gubernur, DPD, DPR provinsi, DPR kota, DPR kabupaten, DPR pusat, DPR bawah pusat. Semua ini akan kita pilih. Jangan sampai golput, karena kau memilih orang yang akan mengajak menolong agama Allah dengan kekuasaan, dengan politik, dengan apa yang ada di tangannya. Tanda tangan Abdul Somad tidak laku, tapi ada orang-orang dengan satu tanda tangannya dia bisa membangun 10 masjid. Satu, 5 menara tegak berdiri. Abdul Somad, peletakan batu pertama yang akan diletakkan oleh Ustadz Abdul Somad. Sampai sekarang masjidnya enggak siap-siap. Maka saya sampaikan kepada jamaah, dimanapun saya ceramah nanti di berbagai kota, kalau ada yang mau bangun masjid, jangan ajak saya meletakkan batu pertama. Karena beberapa masjid yang saya letakkan memang enggak siap. Tapi ada orang yang punya kekuasaan, begitu dia tanda tangan prasastinya, langsung jamaah datang bawa proposal, turun dana. Tanpa harus pakai rebana, ya dana, ya dana. Turun. Kenapa? Ada kekuasaan. Begitulah hebatnya kekuasaan. Sampai apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Seandainya orang itu punya doa, doanya makbul mustajab, dan doanya itu cuma satu saja. Doanya satu. Dia tidak akan minta Allahumma rzuqni zaujatan salihatan jamilatan, berikan aku istri yang cantik dan salihah. Tidak, karena yang bisa menikmatinya hanya dia saja. Sedangkan tetangganya cuma ngeces ngelihat. Tapi dia akan minta Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil, ya Allah. Kenapa? Dengan keadilan mereka, negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada nanti di tempat lain ustaz bisa menyampaikan 7 poin, berarti ustaz itu ilmunya lebih banyak daripada saya. Kalau ada ustaz yang menyampaikan 3 poin, berarti waktunya lebih pendek daripada saya. Jangan pernah suuzon pada orang, jaga yang 5 ini. Kalau tidak ingat, ikuti rekamannya, tulis saja di YouTube nanti, Somad Masjid Raya Bandung, enter, insyaallah ketemu. Kalau tidak ketemu berarti belum diupload. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna minal mustaqimin fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub. Wa engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala diniku, ala ta'atik, dalam ketaatan dan dalam kebaikan ibadah padamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu. Allahumma razuqna imaman adila, berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar. Jauhkan malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji, aliran sesat, segala kemungkaran. Jauhkan bil khusus dari Jawa Barat ya Allah, dari negeri kami tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia ini ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah ولا تختم علينا بسوء الخاتمه اللهم اجعل اخر كلامنا jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم